Dimana beliau membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan kepada kita bahwa diantara bentuk beriman dengan hari akhir ialah seseorang dia mengimani dan meyakini apa-apa yang terjadi setelah kematian. Nah, maka beriman dengan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, maka ini termasuk dari beriman dengan hari akhir. Dan juga beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa masing-masing dari kita ini akan melalui 4 tahap, 4 marhalah dalam kehidupan, di mana kita telah melewati tahapan yang pertama, yaitu kehidupan tatkala kita berada dalam rahim ibu kita semuanya. Adapun kehidupan yang kedua, marhalah yang kedua, yakni yang sedang kita jalani sekarang, yakni kehidupan dunia. Nah, dan kita akan melewati 2 tingkatan lagi, yang dengan itu berakhirlah, ya, berujung dari yang namanya marhalah keempat, yakni yaumul akhir. Masih ada alam barzakh dan yang terakhir yaumul qiyamah. Nah, dan ini pasti masing-masing dari kita akan melewatinya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga telah menyebutkan kepada kita, setelah beliau menyebutkan tentang makna beriman dengan hari akhir, itu masuk di dalamnya beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian, maka masuk dalam beriman dengan hari akhir ialah mengimani adanya fitnah kubur, yakni 3 pertanyaan yang akan diberikan oleh 2 malaikat kepada seorang hamba ketika dia meninggal dunia, ketika dia berada di alam kubur, di mana seorang hamba akan ditanya oleh 2 malaikat tersebut tentang Rabbnya, yakni tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan ditanya tentang agamanya. Dan yang terakhir adalah ditanya tentang agamanya. Ini merupakan 3 pertanyaan yang akan diberikan oleh 2 malaikat ketika masing-masing dari kita berada di alam kubur. Dan 3 pertanyaan inilah disebut dengan fitnah kubur. Nah, maka seorang hamba yang tatkala di dunia dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya melalui ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di hadapannya, bahkan pada dirinya. Kemudian dia pun mempelajari agama Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya. Begitu pula dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau, berpegang dengan sunnah beliau. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan ucapan mereka nanti tatkala mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat di alam kubur. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seseorang dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut itu dilihat dari semasa hidupnya di dunia. Kalau dia adalah seorang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang mempelajari agamanya, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, maka sudah pasti akan dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, maka ketika kita diberikan kesempatan di dunia ini, maka ini dunia adalah tempat kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan perkara-perkara yang akan menjadikan kita nanti selamat di akhirat. Nah, dan ketika seseorang itu dia mudah untuk melewati fitnah kubur, maka akan menjadi ringan urusan selanjutnya. Nah, dan sebaliknya, ketika seseorang naudzubillah sulit bagi dia untuk melewati menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka urusan selanjutnya itu akan terlebih berat lagi dan sulit untuk dia jalani. Nah, kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, wa min dhalika aydan an nu'mina bi na'imil qabri wa 'adzabil qabri, dan masuk dari perkara beriman dengan hari akhir ialah mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Ya, ada fitnah kubur, ada juga nikmat dan azab kubur. Ini dua perkara yang berbeda. Nah, kalau fitnah kubur, ini adalah tiga pertanyaan dari dua malaikat kepada si mayit, ya, yang menanyakan kepada si mayit tentang apa? Robnya, agamanya, dan nabinya. Ini namanya apa? Fitnah kubur. Namun di sana juga ada yang namanya nikmat dan adab kubur. Mengimani, meyakini nikmat dan adab kubur, ini masuk dalam beriman dengan hari akhir. Karena apa? Dia terjadi setelah kematian. Dalam keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Menyebutkan termasuk beriman dengan hari akhir, yaitu mengimani apa-apa yang terjadi setelah kematian. Maka fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, ini adalah perkara-perkara yang terjadi setelah seorang hamba meninggal dan dia masuk dalam beriman dengan hari akhir. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa min dhalika aydan an nu'mina bi na'imil qabri wa 'adzabil qabri, masuk dalam perkara beriman dengan hari akhir ialah kita mengimani akan adanya nikmat dan azab kubur. Na'imul qabri liman yastahiqun na'ima minal mu'minin. Wa 'adabul qabri liman yastahiqul 'adab. Wa qad jaa'a dzalika fil Qur'ani was sunnah wa ajma'a 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nikmat kubur itu akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wa 'adabul qabri liman yastahiqul 'adab. Demikian pula azab kubur itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan azab kubur tersebut. Wa qad jaa'a dzalika fil Qur'ani was sunnah. Dan penjelasan tentang nikmat dan azab kubur, tentang adanya nikmat dan azab kubur ini telah datang penjelasannya dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ah. Dan mereka ahlus sunnah wal jama'ah semuanya sepakat tentang adanya nikmat dan azab kubur. Naam. Fa fi kitabillahi yaqulu tabaraka wa ta'ala. Adapun penjelasan tentang nikmat kubur ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yang mana orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, thayyibin, dalam keadaan baik. Yaqulun, para malaikat berkata kepada orang-orang yang bertakwa yang meninggal tadi, "Naam, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam jannah dengan sebab ya amalan-amalan kalian." Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari ayat ini, ay indal wafati. Ayat ini, ucapan malaikat ini apa? Diucapkan bagi seseorang yang akan meninggal dunia. Naam. Di mana seseorang yang akan meninggal dunia itu akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Malaikat memberikan salam kepada mereka, kemudian diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menjelaskan apa? Adanya nikmat kubur. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi akhir suratil Waqi'ah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada akhir dari surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun apabila in kana orang tersebut, yakni si mayit, orang yang meninggal tadi, minal muqarrabin, termasuk dari al muqarrabin. Siapakah mereka al muqarrabin itu? disebutkan oleh Syekh Nasir As-Su'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, wa humul ladina adal wajibat wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudulal mubahat. Syekh Nasir As-Su'di rahimahullahu taala menyebutkan, menafsirkan tentang al-muqarrabin, yakni mereka adalah orang-orang yang melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban. Begitu pula perkara-perkara yang mustahabat, serta mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, dan kebanyakan melaksanakan perkara yang mubah, meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Fududun mubahat, terlalu berlebihan dalam perkara yang mubah, ini ditinggalkan oleh mereka. Inilah siapa? Al-Muqarrabin. Yani orang-orang yang mereka mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram atau yang makruh, bahkan dalam permasalahan yang mubah. Mereka tidak apa? Berlebihan dalam mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Inilah mereka Al-Muqarrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal qurrabin, minal muqarrabin. Adapun apabila si mayit tadi dia adalah al-muqarrabin, termasuk dari orang-orang yang al-muqarrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Maka bagi si mayit tadi rauh. Apa itu ar-rauh? Ar-rauh kata Syekh Nasir As-Su'di rahimahullah ta'ala ialah rahatun wa tuma'ninatun wa sururun wa bahjatun wa na'imul qalbi war ruh. Farauhun maknanya kata Syekh Nasir As-Su'di rahimahullah ta'ala ialah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan hati dan juga ruh. Itu adalah rauhun. Yakni kalau seorang yang meninggal itu adalah al-muqarrabin, termasuk dari al-muqarrabin, dia akan mendapatkan rauhun. Yakni akan mendapatkan kenikmatan qalbu, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Wa raihanu. Apa itu raihan? Raihan huwa ismun jami'un li kulli ladatin badaniyah min anwa'il ma'aki wal masyarib wa ghairihima. Raihan disebutkan oleh Syekh Nasir As-Su'di ialah suatu ungkapan yang meliputi segala bentuk kenikmatan badan, dari makanan atau minuman atau yang selain dari keduanya. Yani kenikmatan-kenikmatan yang itu berkaitan dengan badan kita, itu namanya apa? Raihan. Ada juga yang menyebutkan raihan ini adalah sejenis wewangian. Nah, wa jannatun na'im, dan al-muqarrabin tadi dia mendapatkan jannatun na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan dua kenikmatan, ya, kenikmatan yang ada pada rauhun wa raihan, badan maupun pada qalbu seseorang. Ini keadaan seorang hamba yang semasa di dunia melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan perkara-perkara yang mustahabat, meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh dan juga yang makruh, bahkan meninggalkan banyak melakukan perkara yang mubah. Mubah tidak haram, tapi mereka tinggalkan. Yani fudulul mubahat, terlalu apa? Banyak melakukan perkara-perkara yang mubah. Maka mereka ketika akan meninggal dunia, diberikan kabar gembira, diberikan kabar gembira oleh malaikat. Naam. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Naam. Ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Menjelaskan kepada kita bahwa adanya nikmat kubur. Baik. Itu akan dirasakan oleh seseorang sebelum dia meninggal, apa dalam keadaan dia sudah sakaratul maut. Akan turun malaikat Allah Subhanahu wa taala menghibur dirinya. Diberikan kabar gembira dengan tempat kembalinya nanti di surga. Diberikan kenikmatan yang dia bisa merasakannya. Ketenangan, diluaskan kuburannya. Ini semuanya merupakan kenikmatan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Amma adabul qabri. Adapun penjelasan berkaitan dengan azab kubur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fastami' ila qaulillahi azza wa jalla. Maka dengarkanlah dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Kata Allah, "Walau tara." Kalau seandainya engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang zalim itu, fi ghamaratil maut, yakni tatkala sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan, kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat membentangkan tangan mereka, ya, kepada siapa? Orang yang zalim, orang kafir, orang munafik yang dalam sakaratul maut. Akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Ya, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Bahkan sebutkan dalam ayat yang lain, para malaikat memukul orang-orang kafir, orang-orang zalim tatkala sakaratul maut. Naam. Wa ka'annahum sahihuna bi anfusihim li'annaha tubashshar wal iyadu billahi bil adab. Kenapa Allah sebutkan keadaan mereka, orang-orang zalim, orang-orang kafir, ketika dalam keadaan sakaratul maut? Itu prosesnya sangat sulit. Bahkan sampai-sampai mereka, para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa atau ruh dari orang yang zalim tersebut, sehingga membentangkan tangannya untuk memukul jiwa tersebut. Ternyata sebagaimana jiwa seorang mukmin ketika akan meninggal diberikan kabar gembira sehingga menjadikan mudah bagi dia untuk keluar ruh itu dari jasadnya, sebaliknya mereka orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika akan meninggal dunia diberikan kabar gembira dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun sulit untuk keluar ruhnya dari jasadnya. Naam. Fa yuqal akhriju anfusakum. Makanya mereka, para malaikat, mengatakan, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzauna adaban hudi bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata para malaikat tersebut, ya, hari ini, yakni tatkala kamu dicabut nyawamu ini, tujuh zauna azabul hun, kalian akan diberikan adab yang hina atas apa yang kalian ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ghairul haqqi, dengan tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tastakbirun, sombong. Al yauma yaumu mautikum inda ihtidarihim, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hari ini adalah hari matinya kalian, yakni tatkala kalian sakaratul maut. Demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, keadaan mereka orang-orang zalim, orang-orang kafir, ketika akan meninggal dunia, maka terasa berat bagi mereka. Nah, sampai-sampai malaikat apa? Membentangkan tangannya untuk memukul jasad tersebut agar keluar ruh. Taib. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ali Fir'aun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya adab kubur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan keluarga Fir'aun. Fir'aun dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah perlihatkan ya bagi Fir'aun dan juga bala tentaranya, orang-orang yang bersama dengan dirinya, ghuduwa wa ashiya, di pagi dan di sore hari, masih di alam kubur ya Allah tampakkan bagi mereka. Ini loh, nanti kalian tempatnya di sini, neraka ditampakkan bagi mereka, tempat kembalinya mereka, pagi dan sore hari. Demikian keadaan mereka ahli Fir'aun. Wa yauma taqumus sa'ah, dan tatkala nanti hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, masukkan mereka semuanya, keluarga Fir'aun berserta Fir'aun, menuju adab yang sangat pedih, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Hada qabla qiyamis sa'ah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, neraka itu diperlihatkan bagi Fir'aun dan juga bala tentaranya, ghuduwa wa ashiya, di pagi dan di sore hari. Kata beliau, hada qabla qiyamis sa'ah, ini sebelum terjadinya hari kiamat. Yani apa? Ketika masih di alam kubur. Dan ini bentuknya merupakan adab kubur. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Walakin yajibu 'alaina an na'lama anna hadzal na'im wal 'adab amrun ghaibiyyun la nattali'u 'alaihi." Akan tetapi perlu untuk kita ketahui kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya nikmat dan azab kubur keduanya merupakan perkara yang gaib. Ya, la nattali'u 'alaihi, kita tidak bisa melihatnya. Ya, perkara gaib. Yang mana orang yang masih hidup tidak bisa melihatnya. Nah. Kata beliau, li'annana law ittala'na 'alaihi ma dafanna amwatana. Kata beliau, kalau seandainya nikmat dan adab kubur itu Allah perlihatkan bagi kita yang masih hidup, niscaya kita tidak akan mengubur orang yang meninggal. Ya. لأن الإنسان لا يمكن أن يقدم ميته لعذاب يسمعه. Dikarenakan tidak mungkin seseorang itu dia akan apa? Mengubur mayat yang menjadikan dia akan mendengarkan si mayat tadi sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Ya, kita ingin mengubur seseorang yang kita tahu keadaannya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendengarkan. Ini akan menjadikan kita apa? Semuanya bisa-bisa stres. Nah, li'annal kafir awil munafik idza ajiza 'anil ijabati yudrabu bimarzabah qit'atin minal hadid mithl mitraqah min hadidin. Dikarenakan orang kafir, orang munafik, ketika dia tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, maka akan dipukul ya dengan mirzabah. Mirzabah ini adalah potongan dari besi seperti apa? Palu. Ya, kalau orang Maluku bilang martil. Itu mirzabah. Kita atu min hadid, potongan dari besi. Nah, orang kafir, orang munafik, ketika mendapatkan fitnah kubur, mereka tidak bisa menjawab. Dan mereka akan dihantam dengan mirzabah tadi oleh kedua malaikat tersebut. Bahkan disebutkan dan hancur seperti debu. Nah, fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Yang mana ketika seorang yang kafir atau munafik tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat tersebut, sehingga menjadikan mereka dipentung, dipukul dengan palu tadi, dan dia akan berteriak yang tidak akan ada yang mendengarkan suaranya. Ya, tidak ada pun seorang yang akan mendengarkan suaranya dari manusia. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walau sami'aha al-insanu lasa'iqa." Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, menjadikan ya suara teriakan orang kafir atau orang munafik yang dipukul oleh dua malaikat di alam kubur ketika mendapatkan fitnah kubur itu tidak bisa didengar oleh kita yang masih hidup dari bangsa manusia ataupun bangsa jin? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya. Kenapa kita tidak bisa mendengar teriakan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau sami'aha." Kalau seandainya kita itu mendengar ya teriakan mereka, la sa'iqa, niscaya kita akan pingsan. Nah, betapa mengerikan teriakan tersebut. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laula an tadafanu lad'autullah an yusmi'akum adzabal qabri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kalian itu saling menguburi satu dengan yang lainnya ketika akan meninggal dunia, ya. Kalau bukan karena kalian itu akan menguburi diri apa mengubur diri kalian atau mengubur saudara kalian ketika meninggal dunia, niscaya aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Nah. Baik, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta yang demikian. Apa jadinya ketika kita ingin mengubur saudara kita? Nah, ternyata kita mendengarkan dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hampir semuanya akan menjadi orang yang gila. Ya. Baik. Dikarenakan sebab kita menguburkan saudara kita yang meninggal, Nabi SAW pun tidak meminta kepada Allah untuk apa? Diperdengarkan tentang adab kubur. Nah, kata Syekh Utsaimin taala, "Walakin min ni'matillahi annana la na'lamu bihi hissan." Dan termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu tidak mengetahui tentang adab kubur hissan secara panca indera kita. Ini panca indera kita ini tidak bisa mencapai tentang apa? Adab kubur. Naam. Bal nu'minu bihi ghaiban. Namun kita harus mengimaninya ghaiban, secara ghaib. Walaupun panca indera kita tidak bisa mencernanya, tidak bisa menangkapnya, namun kita wajib mengimaninya. Wala nudrikuhu hissan, ya, walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, namun kita apa? Wajib mengimaninya. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kenapa? Sebab tidak ada seseorang pun yang bisa mendengarkan adab kubur. Nah, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adab kubur itu ya tidak bisa didengar oleh kita. Satu sisi itu sebagai ujian bagi mereka orang-orang yang beriman tentang adanya adab kubur, ya. Sisi yang lain ialah nikmat dari Allah untuk menjaga kestabilan kita dalam kehidupan dunia ini. Nah, dan masih ada lagi penjelasan beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang insyaallah taala akan kita sambung kembali ba'da Ramadan biiznillah. Ini masalah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang mungkin bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita di dunia ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.